ladina la ya'lamu la lam yutab sapa wong sing ora roh. Ora paham. Iku baru makali tapi. Laula ikalimu na wa. Mbok yo ngomongi langsung nang kita sapa apa. Mestine nak kowe Muhammad Rasul mbok aku do mung ngawal langsung. Antaka Rasul, saat ini sirah Rasul itu pesan Allah. Aku tak tina, utawa neka mau sirah Muhammad tak ingin kita neka no ayat dan ingayat. Gimana yang berkara iktaroh nahukan jadur kita berkema ala sudika. Ayat itu mungkin ada ala sudika tak aluknya dan tak tina ayat ala sudika. Sehingga mungkin ada ini benar. Tadi ada kaya upaya mungkin kau luka ulah. Mengucap kamar kola ulah, kola ladina. Mengucap sebuah ladina kau ini kufaru Mekah model-model umat caranya ngakhiri Nabi kembar kalau lagi dan kufir ini kufaru umam al-madiyah di ambiyah mislah kau dihim khali sepadanya pengucapnya kufaru Mekah itu menatanya sanggih gawe angel wasalah bila ayat kan yudah ikhira-kira ayat rasa bahat dulu main kembar-kembar apa puluh apa adine Allah di dalam kubrim karo layak languna model-modelnya kembar kebayan ala ayat itu menerang mengusun ala ayat itu kubur ayat di kubrim maring kaum sing yakin ayak languna anaga ayatun faib niluna fakiroku ayatin ma'ahal ta'abit mokau tein gole ayat ma'ahal setane ila ayat singe sono iku ta'anduk tuan ku ta'anduk ini menurut terang nawe jadi ayat surat Baqarah surat Madaniyah. Surat Madinah itu tidak istilah ada orang kafir, ya kafir orang musyrik, ya musyrik, nah ahli kitab itu ya Yahudi itu masyarakat yang beristilah layak lamuna itu mesti kufar Mekah kafir Mekah nuntut kue Muhammad ukuran tasdek, ukuran mau tasdek itu nak diomongi Allah langsung utawa Muhammad tidak ada ayat yang sesuai permintaan sesuai permintaan yang disebut di surat Isra yaitu orang kafir Mekah, jaluk Mekah disulap dari Tidak kembali Pak Wajinawi Fatfat jirat antara khilalah atau jirat Aku terus kita sama ke Maja Amta Alia Naki Saban Aku tak tiap bila ibal malah tidak cukup bila Maksudnya Kulau jenis tangan ini, tiang kafir itu cek kafir Mekah kafir Mekah yang terpelajar kata satu jahat ini aku terus saya jadi nanti nantang Nabi ingkar dan ada wal hakom yang tiga Faham tidak ada nak bicara kami tak sama lagi nabi ajarin. Jadi aku jalan, aku jalan lagi. Cara ni ngomongnya tu. Ya Allah, kalau betul yang kamu turunkan pada Muhammad itu hak dan ukuran hak itu ukurannya kalau dilawan tu orang harus kuat. Ini yang ini bukan makhluk boleh tiba di macam. Berkali dari yang ini keluar cerita perbandingan zaman sana. Zaman Abu Jahal. Abu Jahal nanti ngomongnya tentang pengiraan tak tanggung-tanggung buatan sekedar yang Nabi Muhammad itu tentang ya Allah ingkana ada wal haqqa min indika sampai boleh ingin sesama ingkana ada andekan apa yang engkau berikan ke Muhammad itu benar min indika fa'amtir alina hijara tamina sama wikina bi adabin alim pun silahkan nak kalau melawan Muhammad dan Muhammad itu hak cara jenengan kalau kayak adab wikina bi adabin alim pun kalau kayak adab tinggal jadi mulai dulu yang namanya perlawanan terhadap perkorokan itu ada resiko jadi mumpun tadi susah roh yang ngerti pengirannya rana gue jadi kalau salah gusti adab tau keren oke itu keren artinya ngerti andekan ukuran fisik itu juga ukuran itu rusak soalnya kiai segede gusdur itu aku seneng mergo berarti kuat dan cuman dia lumpuh orang merasa kuat orang liya orang selalu rajin. Dari mana orang para pemuliu? Jadi buang selalu rakit. Makmur melar dari kuat dia aku. Tak suka dari untuk baru kamu. Jadi mulai bisa uang dulu. Paling dalam kiai, suami pinter dari baru kamu. Pinter kuat. Aku. Kok pina? Posisinya menantol kan? Kau kali ini pinter. Pencet di kiri apa? Bodoh. Masalah di cekur. Jadi nak ukuran fisik rusak dan Nabi Jahal pernah ngaji ukuran itu. Malah kalau sering ngomong tengah amat diri mas Burnya jadi kamu mau nganggur hal yang semus malah misalnya orang loro yang musibah ke pengirahan tidak mau ngegur di sana tidak mau ngegur nikmat ujian ke pengirahan kuat gak nyogur suga itu sih ngomong semus malah cara Allah ngomong suga coba orang ya coba kafe dia belaku maju ke matanu. Lian itu akal-akalan manusia, akal-akalan murset, akal-akalan manusia ni mau misalnya. Semalam kau rekod kuris gini jember, dan jalan dia buat kan jember dan gini. Lagi. Jadi lian itu akal-akalan manusia. Nih uang untuk musibah musibah dewi. Bukti kesannya Allah dengan musibah itu tiklat berkekuatan dia. Apa yang terakhir? Saya betul saya kecamkan WD ke Gustur Barat Belakung, itu betul saya ini juga kalau tak kata Allah mungkin itu jadi isu nasional, sebetulnya itu tidak benar hal lagi artinya tidak benar orang bisa jadi ukuran ini mau sampai ke ukuran nakalan sampai di santri celaka, kuat gak, bukan mulut karena ini punya orang itu keluyuran barang mereka mau keluyuran untuk rezeki salam tembak ya itu lo buatin juara untuk rezeki kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ukuran sing artinya tidak pernah benar, ukuran-ukuran itu lah. Nah, wong kafir itu paling seneng dari ukuran sing sepihak ngoten. Misalnya ngukur Nabi nah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekah jadi kemari bahwa si Nabi. Itu ukuran sepihak. Padha Bani Israel yang ngoten. Sa aku percaya mek kowe anak Nabi tenan. Sing roh apa cukup tok nek iku nakalan. Kowe bodoni sing roh sapa? Lan minaraka atanar wajah. Tetan aku yo melok roh. Nah, itu pun ada lah mengomong tentang apa. Jadi nanti kalau jam-jaman keluar roh dia apa? Orang yang nggak boleh ketemu waktu barang tipuan jam mati tenang deh. Nah, jadi artinya ukuran sepihak ya, ukuran sepihak mulai dia nonton. Cuma berterasa di fisik. Karena fisik, aku jalan nanti nonton, nanti nonton. Inka naya dapat komen ini juga. Ipam tidak ada nanti jalur kamu sama. Abi sih nanti ada nanti. Bukan saat itu ni. Kalau pun sering ngomong bolak-balik, kita ini harus ikut yang musma'alik. Oh, seorang musma'alik itu aku sering sirik. Kalau pun bolak-balik ngomong, misalnya makbur saya orang mati. Bisa kemandir, semua ada kabar mandi gak? Orang mati kok kronom fisiknya mandi, santet gak mandi. Ini kan sudah ada adil. Darah ini dia tolak santetnya mandi, aku nuduh wong. Misalnya nuduh rumah kau nyantet. Itu aku nuduh nih wong. Aku nuduh gue tolak santetnya mandi. Berarti aku nuduh nuduh. Padahal ini ngapain bener Gus Malek aku kok selamat ke ini lah malah nyaman cara Allah ya sampean tau ya cara manusia ya rasu udon tapi manusia itu super neng ya lapor di muktawar paler di udon ya ayo kan lu enggak ini ngapain Gus Malek cara Allah cara Rasul tua pak terlama gila sampean selamat keretanya Allah kan tapi kita seneng ke mungkin sebuah mandi kan suatu terapopo itu super neng ya mereka terus untuk apa ya apa yang misalnya gitu GR lah GR lah GR jadi itu sampai kemarin kalau Abu Jahal Abu Jahal malah dinantang tapi pengeran ngomongnya gak tanggung-tanggung hingga ada yang dapat sekong jantin sampalannya ketika Abu Jahal mati ini perang Badar iku aku melekna ini gue surat tanpa ngomongin ayat yang ada intas taktihu maka dijahal aku mul wa intan tahu bahwa khair laku. Jika perang melawan Muhammad sebagai ukuran kebenaran, saya itu sekitar bener. Jadi aku jauh dari itu. Pak Pur, misalnya nak mau jatuh tarik. Ini surat Anfal, intas tak tiru apa apa jen. Ini bukti nama itu cerita lembek bujur, lembek bujur lekala. Kamu nabe. Fakot jauh kamu fakot, kamu misalnya lembek. Oh, gue ini tentang surat Anfal. Si nak kue kejelasan sing bener Muhammad tak kue. Saya itu wes jelas sing bener sopo. Wah intan tahu bahwa keliru lah. Lu ceritanya sebelum perang Badar Abu Jahal itu ya Ta'ala aku biasa Astahil Ka'bah jadi dia ini Astahil Ka'bah itu amalan ini pulau bulan balik ini sebagian adat ini gawan jahiliya jadi Abu Jahal itu ada lagi dibangun sampean itu iswa Ka'bah sampean ini gue mau ini pengguna orang bodoh ini surat apa surat apa gue mau ini jalan kan gampang sampean dan ngalimnya tak tinggi gue ngaji standar ngalim mas bro jadi orang mulai, itu lah, mas baru dosa atau anak aku baru dosa baru dosa berat tanpa bahwa ini, baik itu Arok nanti begini mulai, nanti pikun dan pikiran oke kalau obat ini dulu tak kembar mau di jaringan obat ada nama nama intas taktiku papa dijar aku melepas intan tahu bahwa kiri laku wa inta audu na'u wa lantu dunia ambun syaitu kum syia wa rakat rakim wa nabu hama minin satu seks.

Ini paling gampang lah kondisi musma'ah. Itu paling enak. Musma'ah itu orang Allah, orang Rasul paling enak. Cuma itu sudah, jadi kan ada pengirahan sudah. Mereka tidak akan terlalu resiko. Itu ya, kan ada pengirahan. Kan paling enak, agak repot kan. Senang ya, buat pelan-pelan. Gue hebat kan. Sekolah busir, mati tenang. Jadi nak negeri ada video-video negeri kitab-kitab malah lu dramat sebenarnya. Jadi Abu Jahal saat berdoa ini ya Ta'ala ku bias lari kabah teman coba ngomong kita bisa pas begini itu jadi ambil demek atari kabah kalau bahasa saat ini karena ini kiswai kabah mana ambil wahabi kiswai kabah di Joko Ketak mereka selain cara sejarah yang tradisi yang bujahat ini wajar sirik jadi zaman jahiliyah ini pun nak dengan muka atari kabah ya atari kabah kiswai kabah nah ini ada dikit jimat nah repot banget. Kalau misalnya jimat tu, tapi kita benar itu sih. Jimat ini piawai masih orang kiai semua orang tetap muka lapar. Semua orang musbale, mati berdengar pengiran musafir musbale. Wah ini alia juga, biar ini lama. Ada kita lama istihad, rawan dihilaf. Ia nak saya musbale ini kuah, rawan dihilaf. Jadi apa teman tu? Rawan kuah bukan nanti jimat pun, tapi rawan dihilaf. Ia sampai dengan takkan Allah, bukan percaya. Untuk takkan orang Sayyidina Umar, mungkin kuah diutani bolak balik. Zaman Sayyidina Umar. Iku kuatir siri ke wong Mekah balik. Tiap ngabung hajar asar mesti alim tu anak hajar. Lata dulu wala tanpa. Walau ani roh itu, walau lah ani roh itu Rasulullah kobar tugi makobar tugi. Umum mak orang Rasulullah ngabung gak umum ngabung. Gue lata dulu wala tanpa. Podo zaman sajar atau Ridwan tu di dewa kan kuat sing bersejarah zaman diatur Ridwan yang sungguh gede dia. Iku pria di rumah dibakar, dia diketok. Ketika sahabat protes ini kan enggak mengabadikan sejarah, mari sirik. Kodok kakbah yang tahu dirusak pengirang. Jadi Allah ini kita tradisi lucu mas bro. Sama nak bawa setengah jadis dikut. Allah sanggung pengirang wong enggak terpaku oleh benda. Kakbah itu zaman Nabi umur tahun 6, nanti baca betul. Sama nak baca larek. Kakbah rupa sebetulnya. Ini sejarah. Rupa. Sampai bingung caranya balik nak ada aswa. Ini kakbah itu rupa. Artinya barang-barang yang sakral orang Islam itu tahu dirusak itu. Umur-umurnya itu mau materi, benar. Tapi zaman desa apa-apa di kabar buat ini, Allah selalu mengingatkan bahwa dia ada Allah buat dan tetap sampai di mari sih ini. Sama juga tentara-tara kabar itu rusak itu. Rusak, ada rupa. Tidak ada rupa. Baru rupa ini kita jadi, Nabi itu segera berkawal meletakkan hajar aswad. Wajar wajar barang gendeng. Barang waktu zaman periode ni Abu bin Zubair pas nakal-nakal yang kacau tu sebenarnya. Jadi Abu bin Zubair uang sih mau ngaco ni pemerintahan ni Muawiyah. Ia matu tak boleh boleh. Sih bentuk sejarah. Mulanya beruang nakal tu kacau. Jadi selain mengharap uang beli ke kacau. Ke kacau tu mereka lima kali ni uang. Jadi pasukan dia di panglima. Di zaman Hasan wis menyerahkan pemerintahan di Syria. Yaitu tiga orang Muawiyah terus PPM jalan ni Abu Istima. Saya tidak usah nak mau nyerah. Ya dan nak aku nyerah ambil ya sih tetap mati ya terus kipatnya di tenang di Karbala sekuning berkata walaupun akhirnya Ibu Zimbaru tetap ngotot mempertahankan Mekah jadi ini tetap membuka Mekah dia aku itu benar buka di seorang kalian pasukan Yazid jadi mikirnya ya saya lele Muawiyah zaman Muawiyah mas bro itu juga gak gelem nyerah Ibu Zimbaru kan yang Mekah kota suci walaupun Yazid markai panggimanya markai bisa jadi hajat udah muka jadi serang walaupun Ibu Zubair punya hijau di Zubair. Nah, paling tidak ada Mekah dengan Mekah Masjid. Mereka jadi buruh, sampai berbuka. Jadi buruh kabe di rumah. Jadi, malah ada orang yang menakal ke kajar. Untuk Ibu Zubair, dia jadi kabe di matahari. Buat hukum tragedi-tragedi secara banget. Dan lama mau sekiatus tiga dengan kita dulu kuat. Ini wonton habis versi Imam Ghazali Sohaib. Paling tidak benar Hasan aja. Kalau mau cek akhir ini Hasan. Ngendikain Nabi walau anna rojilan halaka ka'bah hajaran-hajaran mabala rojil mamang kota lamuminan umpama nombong di dosa rusak ka'bah hajaran-hajaran sawatu-watu dirusak iku dosanya tetap gede wong sematin umum mereka umum ini cara Allah tetap uang jadi uang mu'min iku sing jadi nazir orang ka'bah terus gak doa tragedi-tragedi ka'bah itu suantan aliran kata jala itu nerbu itu gak haji jari sempet gak haji kau nak apa kerja? Kau pun tidak dimusibin. Anak hati kuat tidak dimusibin. Betul tragedi-tragedi sejarah fisik ni pun terulang. Mulan buaran zaman Salahuddin Al-Ayyubi mempertahankan Baitul Muqaddas dengan ISIS. Ini ulama sufinya dingin-dingin saja. Mereka sejarah agama mesti loro, fisik ambek spiritual. Tapi si sampai perang demi masjid, demi Baitul Muqaddas, demi Ka'bah. Tapi sebar perang tetap zina, tetap matai uang, tetap markai, tetap khasib, lapo. Artinya ada yang tak apa bertahan, Baitul Muqaddas tidak bertahan, sama tetap zina. Tetap mobil prostitusi atau apa, menang Islam tinggi. Padahal sebaliknya sudah dibalik. Tidak usah tak apa, tidak usah Baitul Muqaddas, tapi soleh, soleh, cara Allah. Iku sendiri yang kenapa kabel tahu betul enten. Zaman Nabi Adam kabel pun betul enten. Tapi tahu dipendam Allah suwi puluhan tahun. Dan saat itu ada Nabi ada syariat. Artinya apa? Pernah ada syariat tambah ke kiblat. Tapi Allah yang nuruti tradisi manusia yang butuh kiblat, butuh arah. Malah Allah yang duwe syariat luruh. Ya ada sholat yang masing-masing kiblat, gak sholat berdu. Tapi ada yang sama di kiblat, gak sholat sunnah, tapi sholat sidati khawfi. Sebenarnya Allah kabel. Sampai misalnya sholat wabar, kira-kira kabar di sirik. Kira-kira kabar ismai ulama gini kok, sirik. Itu siru wong, jadi nak siru wong ngotong pun itu permainan ilmu kelas tinggi pun siru wong. Jadi sama kudu sadar siru wong yang begini-gini itu kudu sadar. Artinya yang tersampai saya kira dari zaman Abu Jahal lah. Itu tersampai menghormatannya orang gue tidak tiba-tiba sampai jadi mau apa perang gitu kok. Yang Allah gue biasa itu kabar. Lah sama kemari Baitul Muqaddas tidak merasa paling islami. Sama tak kok orang Kristen saya iwani perang Palestina lebih demi apa. Demi Baitul Muqaddas sama kan malah mustarab kan kan. Tak kan orang Yahudi bertanya Palestina demi itu gue rata apa. Sisi-sisi Baitul Muqaddas. Buatan kok ngelati Baitul Muqaddas buatan Ibn buatan salah paham gak men. Jadi nak tradisi-tradisi hormat kapan itu dilakukan ya bisa. Jadi beda orang Islam ya buatan ini rasi reki. Mereka diulang-ulang. Lain-lain mau diulang syari karam itu diulang-ulang. Jadi tiap haji kemarin diulang-ulang lah syari karam. Itu paling beda orang Islam dan umum musyrik saat itu syari kalah. Bila syari kalah itu. Mereka diulang-ulang tiap haji diulang-ulang apa? Lah syari kalah. Malah haji dengan itu. Bayangannya syari kayak mereka itu. Tapi ya, mereka bulan percaya. Mereka tak percaya. Hajar aswad percaya. Sampai sholat sujud khusyuk ikhlas. Wabir apa tifas bisa nabu hajar aswad mulai itu marah di jemaah lagi marah apa itu hajar aswad kewa sawang itu bukti jadi tanaman si musmahal yang kaya ikhlas itu mantap nabu hajar aswad si corak gomor sama sunnah gitu ini gue suatu kalau ngomongnya itu jadi jadi mulai bener sih dinane ilmu kelas tinggi kok gue nanti pada ngembang sih gue menumpang mana di patah ini ilmu kelas tinggi sensitif, kalau ngomong ini sensitif. Tapi ilmu tenang, kenapa ulama diri ilmu tenang ingin tinggi? Lagi ya, ilmu tenang ingin tinggi. Tapi semua ilmu kan, mana kamu kajar aswad itu dosa ini di sepuluh. Kajar aswad itu kosuargo, bisa putih dia, gue mau marah ngirim. Ya iya marah ngirim, malah berarti ngambung ke mulut kan. Gergetir-gergetir, ngerti nak ngerti aja lah kau nih kan, malah kudunya ada. Panggil jadi ini sama yang gua nak macam tentang tarik jadi apa menyambut penghormatan dengan Ka'bah ini mencilakan ini biasa tadi udah. Ya malah ini kiblat nanti dirubah di zaman Nabi di Medina di Madhab itu Muqaddas 16 bulan dirubah oleh Allah Madhab dan Ka'bah. Nah Ka'bah yang tak nanti dijelikna Allah mulai Nabi Adam ini tuh saya sempat haji dan Ka'bah Nabi Nuh saya sempat berarti ini hilang ketika hilang periode Nabi Ibrahim dimunculkan lagi dengan sebuah ijar kau Ibrahim kuaidam lebih dua semayah jadi songko sudah ada fondasi ini dikit orang mana dimunculkan mulai dari ijar pak karena pada dasarnya lagi Ibrahim tidak bangun total saat dari tidak ada ini buat ini meneruskan ya ke kiblat kiblat pertama yang mana biaga mengkap artinya apa pernah ada syariat tanpa kak nah bukti ini nak kabel dihormati jahiliyah tanpa islaman zaman rojo abrah Sinten Abraha Badi nyerang Mekah itu alasannya kepengen kok kata itu dapat ikuti yang jahiliyah bertanya mati-mati antar masa Abdul Muttalib jadi kabel dihormati jahiliyah dan Islam nah si Mekah Islam ialah sari kalah itu jadi Mekah Islam ialah sari kalah ini iku lah aku podo-podo masalah itu penting lasari kalan. Ini sama saja sama ibadah ke ketonggol dan pandu sambil lasari kalan. Ini mantap cara aku. Jadi putih-putih lasari kalan itu penting mantap. Nah kita repot yang kabar lasari kalan, kuburan lasari kalan, padanaran bayi lasari kalan, repot. Jadi aku mau dibaringi selamat pengeran lah, cara aku rahmat. Kalau sampai si lasari kalan. Ini pun mati itu suara ketawa rahmat. Dan teri. Kalau selamat pengeran, gue syukur sih ngapain. Malah nyaman kan syukur apa tauhid ya Allah malah orang mana gue mesti semuanya mati tenang sekolah berarti coba aku mau wajah dia tengah ramadan dia tapi kan aman kan cuma alay aman kan tapi bang gue mesti mau macam-macam kau nih tadi bahasa api korup dia kasar berat buru-buru inna asalnaka saat menaiki insun ka mutas insun ka iksiro yang Muhammad bin Hakim dalam beberapa hal kasiron khalih wong sing ngeke ibu bunga man ajar ke ilih bijana man adiran man namu si bila ibu bunga walau itu salulan orang jen jari iya tanggung jawab siro Muhammad orang kita koi orang usah dibus anak saya berjakim sangin penghuni semua penghuni rokok mula usah sekolah baru tablet anak dibus walau itu orang rata kakim bantan sinjiro yang ala yang ujungnya buti wala nasoro hatta tetap ya milatam sehingga anak siro milatam Aidina, kul inna bika wawal badukta saat namanya petunjuk ya Allah wawal ya petunjuk ya Allah sing jangan petunjuk tenang walau ini tabat tahwa tapi ini namun anak siro ahwal yang hawa nafsu ya bukit nasur anut hawa nafsu yang itu salah paham orang apa anut sing ada kesepakatan anut kesepakatan bukan apa-apa badal lagi jaga menarik sawi sisa perkorotan terkosa ngoyro menarik gimana karena Allah mualim walau ini gue mau masuk pura terang nanti. Segera oleh anut umi yang begitu, gue anut aku anut gue nafsu nih umi yang begitu nafsu. Orang kok anut? Kronon kita kesepakatan bersama. Nanti gue malah wajib anut. Sama juga tentang kita fikir, nopo tentang kita tahu, kita nopo mau. Perjanjian be umi yang begitu nafsu ini wajib ditepati bun. Wajib. Tadi segera oleh dinut gue aku. Saya umi yang begitu gue nafsu nopo. Nggak nak aku orang umi yang begitu. Kalau nak tulis apa nak oleh itu, ibu mungkin terus malah rasa malu. Mungkin awal lah yang kita lakukan ni zaman nabi pertama tengah Medina. Ibu Khalifah ya, mitra ni mungkin Yahudi bertanya Medina, apa yang kita ada sepakat? Berarti misalnya Medina, dia ke Medina. Berdua nabi tahu jadi Khalifah ya, buat mempertanya Medina. Begitu juga pertama mungkin iman dengan nabi dah era Soro Nasr. Malah dekat mitra, kabe berjanjian itu ditepati. Dan sampai dagangan di Cina pula roti pun nombor di Cina. Cing Senin tak sahur, Senin tak sahur bisa sahur sahur putri. Terus suasana contoh Cina ni cik Yahudi cik Kristen. Mereka nak arwah aku untuk perjanjian semua cik pun berkepala. Si orang lain pula arwah. Kau orang lain anut hewan sunyi Yahudi. Jadi orang nak tunjuk Yahudi misalnya membunuh orang Islam. Nampak jadinya macam orang Islam jelas orang Cina. Kedua ya, kalau nak punya nasional ini, kau beres tenung Indonesia orang lagi. Tapi nak orang ahwa itu tadi faktor mitak, faktor perjanjian yang kita buat. Ini kau malah wajib ditepati. Aku muak adalah ini dalam yukau di hukum fitin, dalam yukau di hukum injari. Kau anda baru masuk situ. Ia izin kalau mereka tidak punya mental ekstrot, tidak punya mental ida, ia wajib ditepati. Mitak, karena perjanjian bersama. Sebab sama dagangan di Cina, kadang dagangan berunya. Tapi munculnya kan dagangan orang ahwa. Makanya dawe apa kudu dipahami persis lafate. Jadi anut ahwae. Iwai badal lagi jaga menal ilmi. Sausnya barang sing teko sangka kowe sangka ilmu. Artinya ada pembanding rupanya ilmu sangka apa. Orang kok pembanding ilmu sangka kita. Dan kita sering pembandingnya ilmu kita piyambak. Misalnya nyawang kaki ya haram banget. Ngorong kita nyawang kita orang pati haram. Kan berarti pembandingnya orang ilmu apa. Nafsu em, itu juga ada sahaja. Abang Cina enggak popo, penamat. Jadi aku berbeda kayak lu. Kau zaman kerusuhan main, gua tak kasih kasih singa bumi Cina. Semua tu saya kata dia apa? Iku berbeda yang betul ilmu kan? Nafsu. Jadi kau oleh lawan, oleh anak bumi yang itu berbeda kayak belajar lah dijaga minat ilmi ayat wahsi minat Allah. Akhirnya berbeda dengan tidak sampai waktu minat Allah hukumnya. Apa cuma nafsu jika memantau bergawe makbur kata mulai ini jadi becino kalau dia dosa mulai ini jadi becino kan pembandingnya kan nafsu sama sama saat kerusuhan lagi, uang gede kino berbandingnya nak orang nasu ape, misalnya berbandingnya tu, kino berbandingnya kalau mesti kuat orang Islam tinggi orang ape, nambahnya gak nasu nasu. Yo, akhirnya gua orang kerampas pun kino, setengah gonima jadi setengah amat. Setengah amat. Tapi nak, nak setengah amat terus orang kono lagi jeger, bunga ada setengah. Sendiri pikir. Mungkin dia udah setengah amat kalau kumi Allah, tapi dia mesti nafsu itu loh. Orang itu malah setengah nafsu, nafsu tenang. Jadi pembanding itu hukum Allah. Ini itu panjang buat tenang sangat. Tahu saya tentang pembanding hukum Allah. Orang itu gak boleh anak hukum Yahudi. Itu yang ahwa. Nanti ahwa nak, mau nonton minta. Ahwa itu bukan angkal lah. Jadi ini ilmu ya. Jadi ilmu yang ukurannya. Emang ada repot ya. Kalau cerita-cerita bodoh di Cina oleh mereka. Oleh ngambung jino, oleh setengah men, itu tenang saat. Lalu mau terkiai, kita ngertingan itu bisa menjawab. Jadi dengan kebiasaan partai Islam, kesemangat, yang dia negara Islam. Faktor itu, ini Pak Islam ya lalu walau lalu, Islam musuh menang. Jadi Islam itu kuat nak, jamin pemerintah juga, nak jamin pemerintah. Kalau nak, cari jinan dan timur-timur. Islam namun tiga, jinan yang gabung kafir, nopo. Itu yang ngapain, yang kabar. Itu Islam yang benar, yang bukti. Tak ini timur-timur sih sabar, tak Indonesia sih rasa sabar. Terus awak nak rasa hati bunyi, yo sabar, berasa sabar. Nah, lah terus kepingin mimpin perkara ini jenengan kuat atau berkorban perintah Islam, berkorban kita kuat. Nah, terus ketemu lagi berkorban nak kuat kepingin mimpin, nak lemah terus sabar. Iya, nah itu bukan hukumnya Allah ni tu, hukumnya manusia. Nak kuat kepingin mimpin, nah, orang kuat sabar. Sejak hukumnya Allah tenang bunyi. Raja jawab dia ini. Ketika hukumnya Allah tenangan, sejak hukumnya Allah tenang semua sebabnya kan Islam itu lah ilah ilah Muhammad Rasulullah yang beda nama Kristen. Yang beda nama Yahudi Nasrani ya sholat imam itu misalnya. Yang beda nama Om Natal gak zina gak togel. Ini khusus hati kota Islam Musmalek soal kerajaan sistem daulah ini gue buat dengan Musmalek. Musim bin Ali tak boleh jawab, Om Muawiyah bisa jawab. Apa kan dua tentara dengan Imam Bilal, Imam Bukhari ya. Imam Bukhari yang justi gue. Ibnu Umar pernah ditanya, Ibnu Umar kan kasus pulau-nya, lunak-lunak. Jadi dia ini mau ngalim, gak melok Ali, gak melok Ma'awiyah. Tidak tahu ya Ibnu Umar, dia nanti yang ngalim. Oh, gak melok perangnya Ali, gak melok Ma'awiyah. Jelas, dia yang cinta, yang hak teman, dia yang bagel, dia nanti. Nah, yang hak tinggi dari Ibnu Umar. Ya Ali, yang Ma'awiyah, beda, kan jelas. Lah perangnya demi Allah. Ini demi Islam. Nah, terus Ibnu Umar jawab, aku itu menangi, jadi Ibnu Umar. Aku itu menangi zaman Rasulullah. Zaman itu jenisnya perang sih demi Islam. Islam saat itu sih, orang Islam diusir. Namun jenisnya diusir di faktor Islam. Dilarani faktor Islam. Saya ini balani Ali dilarani faktor apa? Faktor Ali, balani Ma'awiyah dilarani faktor Ma'awiyah. Intinya ngejikan lain saat kita itu malah mungkin perang. Saya ini mempertahankan gerak kerajaan itu saya pro Ali dan pro Ma'awiyah. Bagaimana saya tidak tahu, ini adalah partai Islam. Kebetulan dia negara Islam itu songkok kronong rosok kita mayoritas di negara Kristen apa kronong rosok wakti wong kemarin-marin kan kronong kita mayoritas di bibir minoritasnya enggak kan? Nafsu kuat, nafsu kuat meskipun kita memang iya, kita memang sepakat ingin mimpin tapi ini apa musibah alai mulai ibu mas yang alim yang ngotong sampai mungkin dunia alim yang Bukhari dan kita berfitnah entah itu surat Al-Anfar ini disebut Imam Bukhari tiga kali zaman beliau nafsiri surat Al-Anfar tapi Ibn Umar yang hari ini ngotor mensederhanakan Islam kalau Islam itu ya pokoknya saya daulat zakat haji kekulian ini aku ini kusuh amri mulki urusannya gerak kerasa pertama tak ingat kalau jadi gede itu kodoh di kalau menurut nopondo demi umat Islam demi anakku dan tetap kiai tetap kiai aku mau kiai tenang sih udi Allah mesti ingat bodoh ibu berapa apa anakku anak alim kalau anakku ngalim tapi rapati komitmen bubar gak masalah umpahin jatuh anakku lah yang penting Islam tetap joyo cek sing jadi gede bodoh dia gak masalah nah itu banyak faktor Allah karena faktor yang langsung kan nonton ya orang tetap kudu anakku rapati kalim Allah itu gue baru kaku misalnya lagi itu dipikir lagi yang memerdekakan bodoh faktor nafsu apa faktor ben wong Islam ada bodoh itu orang bodoh itu saya kira orang bodoh anjar bodoh mantap itu itu diukur antara hadir nafsi sampai itu kepentingan umat Islam mana cerita-cerita zaman sahabat kuat aku ngapain pura ke tengah jalan balik. Kita kok, kenapa kamu kembali? Niatku mau sambil mantel yang mau kafir. Saya kita beli ini niatku orangnya sihat. Orang kalau rumah kalau mau kafir. Itu bener kan aku loh, mantel ya mau kafir lanang. Gue orang bintang tadi ngilang mantel ya. Terus nanti gue lah bantuan kalian. Aku nak lepus kita hati ini. Lepus bintang tadi gak kita hati ini. Tante. Artinya mau perang ke orang-orang. Suri kita rubah. Iya. Kamu kamu bermain orang perlahan. Betul ina wajib jangan dalam hukum ini. Rawan, rawan, rawan langsung menang. Waduh, pejabat yang mana dengan dua itu hilang oleh orang Hindu. Pejabat juga enggak. Aduh, senang dia. Waktu kurang senang mesti pejabat pandai lagi. Waktu kurang senang dia coba pandai. Lagi pun nafsu betulan. Tak lagi apa nih? Nibah nafsu lah. Ya, dia ini dihormati oleh ratusan ulama. Akhirnya dia mikir, ngalim-ngalim kudil, soalnya kudil dihormati oleh ngantai. Ini orang krono dulunya. Akhirnya ngalimnya dia kan sudah krono dulunya. Dia Islam. Karena sejarah yang menjadi Islam kan, kalau mengaku soalnya kudil, dia jadi penghormatan dunia. Dia Islam. Pas sejarah itu dia ini ngalim ikhya, kalian ini hasil lagi. Itu akan Allah, ngumpul tinggal. Dan ibadahku krono apa? Orang krono di dulu. Waktu zaman Mahamid Pasuran, Mas Bule, Mahamid Pasuran itu sehingga ada belum, misalnya ini berkul. Itu kan dihormati di mana-mana. Ini kan ada seorang Mbak Khalil. Kalau rasanya ini Mbak Khalil, baik di pulau. Jadi Mbak Khalil dia anak gini dan Mbak Khalil setuju. Jadi Mbak Khalil barang dan Mbak Khalil setuju. Matur Mbak Khalil. Mbak Khalil, kalau ini soleh-soleh pulau biambak, sama ini soleh aku tak bisa aku mati. Gimana ini? Kok terus dihormati uang kalau mau. Salam kayak Mbak Pengiran, malah sana ini gitu. Di kita boleh patah-patah, kalau pulau ngalim-ngalim pulau jambak, pulau sholat bener ya bener bus warga. Pulau ngalim ya bener tangannya hukum, tapi ini nindirnya untuk dihormati. Dihormati kalau mantap kayak duwe, kayak Mustafa deket, kayak makbur dihormati. Terus dunia ini tetap ada, unsur dunia ini. Gara-gara untuk dunia ini, terus ya aku sini bener-bener ngalim. Kalau apa kan? Musuh ngawal Islam Indonesia, gue NU, sini bener ketua NU, seru. Tujuh. Padahal itu mesti kita saat sholat kita perlu tentang akhirat. Tapi kena enak tujuh hari. Jadi itu terus nah, paling aneh, paling patut sampai jadi Pak Fakir. Paling aneh, paling aneh. Oh, semua ya, kamu itu jadi nafsu dunia itu cuma aku radio ke akhirat. Nah, sampai saya ingin, sampai sholat bener, gak nyolong, gak jawil rondo, gak jawil perawan. Demi Allah, kok demi nama baik, gak demi Allah. Tapi gara-gara sampai demi Allah yang terus bersih, orang kan berumah. Lu justru kalau orang menghormati, kita rubah. Jawa Allah, kita pantas ke dia itu. Di sisi zaman Rukiah, kita Jawa Allah, kita rupanya tenang. Saya ini kalau menjadi rapantas. Gak rupanya. Soal kita orang Islam salah sih ngetahui, kita goyang, macam mana orang. Tapi rupa, sama juga tentari mampir dari tengene. Artinya kurang duit fakta ilmiah tentari kubur dari terus tanggap ke Habib Pasuruan Basir Masari. Malah Basir Masari mas boleh sih sangat mutasil kini bapak kurang yang batu lagi guru. Di Basir itu saya tu kami setiap sampai janggal juga tiap hari mengindikan ini tak. Gua nangin ini tak. Masih lagi jadi nih gue, jadi teka-teki, jadi kata misterius, dewe bahasnya mungkin nangin itu, mending itu. Waktu lama saya ngerti, matang itu dia tak sih, ngaling-ngaling itu dewe, top-top itu dewe cara Allah, tapi akhirnya kan tuh dunia ini. Ibu dihormati masuk, jalan yang bersabar kan, gue dihormati. Gak buat dewe bahasnya, mungkin nangin itu, itu juga harus nangin itu, nangin dunia, mungkin nangin itu. Mungkin itu, sama sholat-sholat-sholat dewe, gak jalan rodo, gak jalan kawan, apa sama Allah. Tapi kapan itu cuman, gak pantas. Tidak pantas sama ya. Ini sambilnya. Kapan kita cucuk makmur soalnya ini cucuk. Maksudnya ini gak pantas nebis. Maksudnya nak awak dhewe pantese numpak mobil. Susu pantese mimpi. Terus terus kowe pantese bojone temu. Oh cucu-cucu gawe kula dhewe lho kapan ora kula niki. Jadi matur-matur haji karo perintah Allah aku iku wong cukup jadi haji. Kapan cucu gak dhewe? Kapan tak haji dhewe. Kapan cucu-cucu dadi kowe iki kapan? Kowe lho kapan? Mengapa tentang talim mau cerita? Ya Israiliyat tapi penting berbandingan. Jadi Nabi Musa kalau orang bunyi. Jadi nak ada hukum sastra, fiktif gak masalah. Yang penting saya dikei kiter. Nabi Musa kalau orang bunyi. Nabi Musa mentang-mentang kali muat. Jadi urusan untuk saya lapor ya Allah. Jadi mentang-mentang isol dialek ya Allah. Langsung gusti lu orang tuh semua seloro. Mentang-mentang kali muat orang tuh lapor pangeran. Kalau pangeran, saya kan boleh suka tinggi gini gunung ini kunyah. Pun dikunyah mari. Tapi saat luar ada betul, nomen. Nabi Musa terapkan saya berarti bila wawan pun mau lari, sudah menyatukan malah loro. Protes dan pengiran tuh sih, duri nak atas petunjuk jenengan. Kalau punya lagi main, punya lagi malah loro. Jadi saya ingin aku saja, saya lagi suka. Jadi penting, sampai kata tadi ya. Kapan kita jadi begitu tuh kapan? Masya Allah. Awal itu betul buron, masuk ngalim lah terus kan percaya berjinan-jinan ragu, lembur tetap keramu kaya keramu, jinan percaya percaya cuma kerisau lima rumah gue nyai itu udah ramu urusan. Oh itu penting, kapan kita uji-uji kok eling suket ya? Saat ini saya eling aku, saya eling lo, sungguh. Baik. Kapan kita minggu? Malah justru berkaji, kaji metro dulu. Awal lagi, dan saya ingin materi. Berdoa kan? Nah itu terus cari aturan kan? Tidak tahu kalau ada apa terus cari ini, nak kemana kan? Cukup kelam. Allah di nanti yang mengkitab dan semua orang kau tidak wajib lagi.